gelap jalan selama ini. Ragu pun membayang diri ketika cahaya mengusir galau. Sadarkan kehilafan diriku, ingin ku nyatakan cinta menyatu dengan cahayamu. Ketika ku temukan kebenaran, punahkan keangkuhan diriku. Kini ku temukan jalanku yang lama ku cari. Penuh tulus hati, ketika ku temukan kebenaran, punahkan keangkuhan diriku. Kini ku temukan jalanku yang lama ku cari. Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.